想着去年聊呢。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إذا سيئن بالله كان الله عز وجل المؤذين مثل يشير mengingatkan kita untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Mungkin di kalangan manusia mundar mandir, jam dan pelbagai urusan lagi, laungan takbir itu sungguhnya mengingatkan kita bahawa bila Israel datang memanggil, dia takkan tunggu, tunggu dulu traffic jam, atau nanti dulu tengah malam, atau pagi sangat ni. Tapi Israel datang memanggil pada masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana Allah menyebutkan, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal mereka, itu ketetapan untuk mereka dipanggil oleh Israel, maka dia takkan terlambat sedikit ataupun tercepat. Tak, tetap on time. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa on time untuk datang bertakbir sebelum kita ditakbirkan, selepas Israel menjalankan tugasnya. Sosial Tuan Imam yang mengajak kita untuk merenung dua surah berisi firman Allah Subhanahu wa Taala dari surah At-Takatsur. Yang mana kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Mengingatkan wahai para pelahap, mereka yang tamak haloba dengan dunia. Dunia ni Allah punya, milik Allah, belong to Allah. Sehingga kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kalian visit, zurtum, baru kalian tahu. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lam. Jadi mudah-mudahan kita terhindar pada menjadi at-takatsur. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan melalui surah Al-Kafir bahawa selamanya Islam dan kafir adalah dua perbezaan yang nyata. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa memiliki taufik dan hidayah untuk menyampaikan Islam dikala berlaku pelbagai fitnah, dikala kita perlu bertoleransi kerana kita duduk berkongsi bersama dengan kalangan al-kafiru, but in the same time we have to say lakum dinukum waliyad. Itu stand, itu principle yang mesti kita pertahankan. Khususnya pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan mujahidin, ini muslimat, ayahanda dan bunda, kanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan nama-nama kita kalangan para mujahidin yang mati fi sabilillah. Sebab itulah dalam salah satu daripada ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah sebelum kita tidur melabuhkan tirai malam kita, menutup mata malam ini, malam seterusnya insya-Allah, sehingga kita dipanggil, dijemput oleh Israel untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berniat untuk mati berjihad, menjadi para mujahidin yang kata Nabi, wa in ma ta'ala firasyid, dia dapat portion, dia dapat pahala, reward, ganjaran orang yang berjihad, mati berjihad pada jalan Allah, sekalipun dia mati di atas kasurnya, di atas tilamnya. Jadi intention sangat penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan simple reminder itu mengingatkan diri saya terutamanya bahawa kita perlu menjadi mujahidin yang senantiasa mendambakan mati fi sabilillah, insyaAllah. InsyaAllah malam ni, walaupun saya gantikan tempat orang, jadi kita cuba berbincang, kita keluar daripada tajuk yang biasa kita bincangkan, mukjizat saintifik, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa satu buku yang menarik, karangan Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arif. Di kamera ni dia tunjuk sikitlah. Ini bukunya. Ini karang oleh beliau pada tahun 1431 Hijriah. Dah lebih kurang 4 tahun. Atau Masihinya tahun 2010. Yang mana this is one of his latest kitab. Yang dikarang oleh beliau. Yang tajuknya Nihayatul Alam. Asrat Syaat Al-Sughra Wal-Kubra. Berakhirnya dunia ini. Yang membincangkan tentang asrat. Kalau asrat ni diterjemahkan dalam bentuk bahasanya syarat-syarat. Yang sebenarnya membawa maksud tanda-tanda. Tanda-tanda atau yang biasa kita sebut alamat. Alamat bukan maksud address. Tapi maksudnya tanda-tanda. Tanda-tanda hari kiamat, sama ada yang kecil maupun yang besar. Yang mungkin biasa kita dengar, biasa kita diskusikan. Tapi apa yang kita dapat? And what is? Ataupun tersebut sebagai preparation untuk kita ambil hasil daripada our understanding from hadis-hadis berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, yang sama ada yang kecil maupun yang besar. Baik, dimulakan dengan persoalan di sini. Saya terpaksa jaga masa kerana saya dapat reminder tadi kena stop after azan, 10 minutes after azan. So kita mulakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan tuan dan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Soalannya, limadha nata'allamu an asrati sya'ah? Kenapa kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat? Tak cukup ke dengan kita kata kita yakin, beriman pada hari kiamat? Al-iman bil yaumil akhir, beriman pada hari akhirat. Tak cukupkan dengan itu. Maka disebutkan di sini amrun yabhathuhu al-insan wa yatahaddatsu anhu la budda an yakuna lahu thamarat yujniha man bahathahu wa 'amilahu. Yaitu suatu urusan, urusan. Maksud urusan di sini perkara-perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, sama ada yang kecil maupun yang besar ini tadi kita pelajari. Kita bincangkan kenapa dia dibicarakan oleh manusia. Bukan saja tadi kita sebut tadi lakum dinukum waliyadin. Kalau kita bercakap soal kematian, maka bagi orang non muslim pun dia akan bercakap soal kematian. Cuma the understanding di sini tu yang di end jadi apa? Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala prinsipal dia begitu. Maknanya nak bagi tahu, to that extent fine, you don't want to listen, you don't want to accept what is Islam ask us to do, then lakum dinukum waliyadin. Itu juga tentang hari kiamat. Orang bincang, seluruh dunia bincang, ilmuwan, saintis, orang biasa, para ulama membincangkannya. Tapi sudah tentu ada samarat, ada buah, ada hasil-hasil daripada perbincangan itu tadi. باي. فهل البحث في أشراط الساعة ومعرفتها له ثمرات نعيشها في حياتنا؟ Jadi adakah juga urusan tentang tanda-tanda kiamat ini tadi dan perkara yang berkaitan berkenaan dengan mengetahui tentang tanda-tanda kiamat yang kecil dan besar ini tadi ada hasilnya dalam kehidupan kita? Al-jawab, jawapan, annahu qad warada fil Qur'ani wa sunnati dhikru أشراط الساعة ولهذا فوائد عديدة يجدها الإنسان في حياته. إذا تسلم تنتبه في داخل القرآن dan السنة sudah dijelaskan perkara tentang kiamat dan lebih-lebih lagi terutamanya kita sebut di sini perkara berkenaan dengan tanda-tanda kiamat ini tadi dijelaskan dengan terperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk panduan kita. Dan perincian ini tadi, penjelasan ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 years ago, 1400 tahun dulu diterangkan kepada para sahabat. Dan di antara hadis-hadis ini, dalam hadis-hadis itu para sahabat bertanya lagi, bila ada confused kekeliruan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, untuk dapat kepastian. Sedangkan tanda-tanda kiamat yang kecil dan besar ini tadi of course muncul di akhir zaman, atau lebih tepatnya not during the time of the prophet sallallahu alaihi wasallam and the period of para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. So sudah tentu bicara tentang kebaikan, buahnya, hasilnya, dia bermanfaat untuk kita melalui kehidupan yang sementara ini, and of course to our next generation, so that we have the understanding how to face this face fasa berkenaan dengan akhir zaman atau berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil ini tadi dan begitu juga berkenaan dengan tanda kiamat yang besar. Baik, tersebutkan di sini beberapa faedahnya, walaupun dijelaskan oleh pengarang di sini ada 9, tapi mungkin kita ambil 2 atau 3. Yang pertama, tahqiqul imani bil ghaib, iaitu menetapkan keyakinan kita, kewajipan kita untuk beriman pada perkara yang ghaib. Kan kita orang muttaqi. Orang muttaqi ni syarat dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. And then Allah said alladhina yu'minuna bil ghaib. The first, itu mereka yang beriman pada perkara yang ghaib. Salah satu daripada perkara ghaib ini tadi sudah tentu berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang kecil dan besar. Wa huwa ruknun min arkanil iman asyitta. Itu tanda-tanda kiamat ini tadi dia masuk dalam rukun iman pada perkara akhirat. Sebab kiamat, after that akhirat. Ayatnya macam saya dah sebut tadi, dari surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Baik. Seterusnya yang kedua, وفي معرفة أشراط الساعة حث النفس على طاعة الله والاستعداد ليوم القيامة. Dan pada mengetahui, dengan mengetahui tanda-tanda kiamat ini tadi akan menjadikan jiwa, setiap jiwa ini tadi dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan al-isti'dad, dia prepare untuk hari kiamat. Dia prepare for that. Fafihi iqadul ghafilin. Dan sudah tentu talking about taat pada Allah and preparation, dia menjadikan iqadul ghafilin, orang-orang yang lalai, deleka, lack of awareness ni, dia akan jadi tersedar, tersentak, kiamat rupanya. What is my preparation? Nak prepare apa ni, nak kiamat ni? And bila dibaca, oh, this is a time where tanda-tanda kiamat datang, then prepare for that. Wahassahum 'ala at-taubah, dan senantiasa menggalakkan mereka untuk bertaubat. Wa 'adamu ar-rukun ila ad-dunya. Adam ar-rukun, rukun di sini membawa maksud dia tunduk. Artinya adam ar-rukun, dia tidak tunduk kepada dunia. Dia kejar di dunia sampai lupa akhirat, sampai lupa masjid. Kejar keuntungan dunia sampai lupa pada masjid, itu tidak. No way. Tapi dengan mengingati kiamat, dengan mengetahui tanda-tanda kiamat, yang kalau dia tengok sendiri di depan mata dia, during the time, dalam masa dia hidup itu tadi, maka sudah tentu dia tidak menjadikan dunia itu sebagai akbar hammi, sebagai cita-cita terbesar dalam kehidupan dia. Baik. Seterusnya yang ketiga, anna fiha bayanan li ahkam syar'iyyah wa masail fiqhiyah. Di dalam tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebenarnya ada teaching berkenaan dengan hukum hakam. Contohnya apa dia sebutkan di sini? Fi qissati mukus ad-dajjal fil ardh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa penjelasan rusi beberapa hadis berkenaan dengan masa-masa dajjal. Dia ada sehari, dia ada sebulan, dia ada setahun. Yaumun kasana. Ada hari yang tempoh sehari itu adalah setahun. Wa yaumun kashar. Dan ada hari dalam masa dajjal berkuasa, berleluasa di atas muka bumi ini, sehari itu macam sebulan. Sa'ala sahabatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum hakam. An ayami ad-dajjal at-tawilati allati yamkusu fiha 'ala al-ardh, faqalu atakfi fi al-yawm al-wahid minha salatu yawm. Baik kata mereka, ya Rasulullah. Sebab itu kita sebut tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang perkara kiamat ni tadi. Masa itu tak berlaku benda ni, tapi para sahabat ni dia ada fiqhut tawakkuh ni panggil. Iaitu the understanding macam mana kalau keadaan itu berlaku, and then we are there. Dia begitu. So sahabat tanya, kalau macam tu ya Rasulullah, macam bagaimana dengan urusan solat? Nak kira solat dalam sehari semalam ada 5 kali, tapi ini kata Rasulullah sehari, which is true. Sebab itu kita kalau kiaskan 24 hours, so kata sahabat ni tadi, during that time mana ada 24 hours, pukul 1, pukul 2 jam, yang ada jam matahari, kiraan dia pagi, petang, siang, malam gitu. Tapi solat tetap 5 kali sehari semalam. Sekarang pun 5 kali sehari semalam. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau dalam sehari masa dajjal itu tadi dia punya kadar dia adalah setahun, macam mana dengan solat? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi jawab, dalam ini berkenaan dengan fiqh, dengan hukum akal. La uqduru lahu qadr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian kadar. Mana sahabat yang masa Nabi bercakap semuanya telah pergi bersemadi jasad mereka, tapi hasil soalan mereka itu, then we make it as a foundation untuk kita menetapkan hukum hakam. Apa kata Nabi? Tidak, dia tak boleh kira macam tu, Nabi kata. Tapi hendaklah kadarkan kadarnya. Baik, kalau kadarkan kadarnya macam mana? Ikut time lah. Pukul berapa maghrib, pukul berapa insya', pukul berapa subuh, pukul berapa zuhur, asar. فاستفدنا من ذلك كيف يصلي المسلمون المقيمون في بلدان يستمر فيها النهار او الليل اشكرا. Kan ada isu bila buka puasa, di tempat-tempat yang siang dia panjang. Kita pergi mungkin pergi sebelah apa kutub sana, ataupun di sini disebutkan oleh pengarang solat di tempat dia kata berpanjangan siang dan malam dia selama berbulan, dia kata ashuran, beberapa bulan panjang. Ada I'm not sure di tempat mana dia kata siang itu 6 bulan. So how we kira, oh, nak kira macam tu, macam mana nak kira buka puasa? Baik, itu Nabi kata la uqduru lahu qadr. Jangan kira begitu, jangan kira tahu, tapi kira kadar. Masa itu Nabi tak not talking about jam, tapi Nabi sebut kadar. Measure, ikut masa dia. Macam kita lah, kalau nak kira macam tu, nak kira senang semua, traffic jam semua, kita kadarkan 7:30, tak boleh. Kita still ikut macam mana peredaran matahari, equinox, bulan. Lepas itu kita tentukan, oh maghrib pukul 7, oh maghrib 7:03 minit, oh 7:10, 7:10, 7:20, 7:30. Kita tak boleh fixkan because peredaran dia. Tapi bila tiba masanya, waktu itu perkadaran itu sangat penting. Itulah di antara yang kita sebutkan tadi, hasil daripada kemampuan kita untuk understand, untuk memahami tanda-tanda kiamat sebagaimana yang dibentangkan oleh the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita kita bincangkan sebanyak mungkin dua atau tiga tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil yang dibincangkan oleh pengarang di sini semuanya ada 131. Jadi insyaAllah bolehlah dapatkan buku ni, Nihayatul Alam sahaja dia. Mungkin ada translation dia. Berakhirnya dunia ini, tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Baik, saya ambil yang pertama, iaitu berkenaan dengan ni qanawat al-fada'iyah, iaitu apa, stesen-stesen apa tu, rangkaian rangkaian stesen apa semua ni, parabola dan sebagainya. Nabi sebut pasal parabola tu. Baik, kita tengok di sini. Ini saya ambil daripada syarat atau tanda kiamat kecil yang ke-8. Baik. Yusbahu fil fada'il yawm ma la yaqillu an 13,000 qanat fada'iyah. Ngarang sebutkan di sini. Sekarang ni dia kata, today, we have more than 13,000 stesen rangkaian parabola yang boleh kita dapatkan lah. Letak je piring tu, and then belilah. Saya tak payah sebut lah rangkaian dia apa semua, itu kita semua understood. Tapi dia sebutkan di sini berdasarkan kajian dia, more than 13,000. Pilih stesen apa nak. Baik, dia kata fiha fitanun wa bala, di dalam lebih daripada 13,000 ni pelbagai fitnah dan bala bencana kepada agama. Orang boleh tinggalkan masjid hanya kerana rangkaian atau stesen parabola yang diminatinya itu ada menayangkan apa yang dia suka. Masjid, Allahu Akbar ni tengah berjalan ni. Jadi dia sebut ni fitnah. Kita tidak nak mengenakan sesiapa. Wa qad ja'at al-isharah ila al-fitan 'umuman fil hadith as-sabiq. Itu dalam hadis-hadis yang disebutkan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali fitanan ka qita'il layl. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal. Kalau bahasa Indonesia dia, langgengkan diri kalian atau lazimkan diri kalian untuk melakukan amal ibadah, sehingga dengan itu kita terikat. Kita jadi cannot stand bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. What should I stay in front of? Kenapa nak kena duduk depan tu? No. Sebab apa? Sebab sudah badil, sudah terbiasa langgeng, melanggengkan, melazimkan. Jadi tinggalkan itu. Kenapa? Kerana Allah sudah memanggil. Sebab apa kata Nabi? Fitanan kaqta'il lail. Bila mana datangnya fitnah seperti kegelapan malam, yang menunjukkan orang sudah tidak melihat itu sebagai fitnah, tapi melihat itu sebagai satu kelaziman. Well, biasalah. Ini dunia sudah macam ni, modern dia kata. Dia gunakan alasan itu. Sebab itu Nabi kata kaqta'il lail, seperti kepekatan kegelapan malam. Dia tak nampak itu fitnah. Baik. Begitu juga untuk jelaskan tadi. Tapi sebab dia kata tadi zuhurul qanawat al-fada'iyah. Untuk lebih spesifik lagi, maka pengarang mengambil satu hadis melalui sanad yang sahih, yang dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Walaupun ini tak disebutkan dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa saya sebut tak sebut dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim? Kerana ada orang bagi bagi excuse begini. Dia kata hadis ni tak ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. So I just pegang sahih Bukhari and Muslim. That's it. Sedangkan dalam hukum hakam fiqh sekalipun, dalam bab solat sekalipun, ada banyak hadis yang diambil yang bukan sumbernya daripada Bukhari dan Muslim. Bukan kita nafikan sahih Bukhari dan Muslim, tidak. Tapi sekalipun hadis itu tak ada dalam sahih Bukhari dan Muslim, it doesn't mean hadis itu tidak sahih. Kerana kita tengok kitab-kitab dalam perpustakaan kita, kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hanbal, Al-Baihaqi. Dan begitu juga Al-Imam Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf, dengan sanad yang sahih, daripada Huzaifah Ibn Al-Yaman. Huzaifah Ibn Al-Yaman salah seorang daripada perawi hadis di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "La yushikunna an yasubba 'alaykum ash-sharra min as-sama' hatta yablugha al-fayla." Perkataannya al-fayat, satu dari al-fayat, alif lam fa ya alif fa ya al-fayati. Qala, lalu dalam periwayatan ini ditanya, qila wa al-fayati ya Aba Abdillah. Sahabat lain ini ditanya, kerana riwayat ini disampaikan oleh Huzaifah Ibn Al-Yaman. So orang tak faham perkataan al-fayat. We imagine zaman itu pun minta penjelasan, apalagi kita zaman ini. Wa mal fayati ya Abda ya Aba Abdillah? Qala al-ardul qaf. Baik, maksudnya kata Huzaifah Ibn Al-Yaman, dia berkata, la yushikunna yasubba alaikum. Dia kata, akan datang suatu keadaan di mana kalian akan mendapat musibah. Asyarra minas sama, iaitu kejahatan dari langit. Kejahatan dari langit. Hatta yablughal fayat, sehingga kejahatan ini tadi, fitnah ini tadi, sampai ke fayat. Lalu orang tanya, apa itu fayati ya Aba Abdillah? Lalu kata Abu Abdillah, iaitu Huzaifah Ibn Al-Yaman, hal fayati di sini maksudnya al-ardul qafr. Al-ardul qafr maknanya kawasan yang kering, kontang, gersang, padang pasir. Wal-arabu tutlaku lafzus sama. Kemudian pengarang sebutkan di sini, dalam bahasa Arab, perkataan as-sama' ni ala kulli ma ala al-insan, iaitu setiap sesuatu yang di atas manusia. Itu sama dipanggil. Bukan saja sama membawa maksud langit, tapi juga apa yang di atas daripada manusia itu dianggap sebagai disebut sebagai perkataannya as-sama. Maknanya penggunaan perkataan as-sama di sini banyak. One of them is kullu ma 'ala al-insan, apa yang ada di atas manusia. Wa fi lisan al-arab as-sama'u kullu ma 'alaka fa adallak. Maka pengarang mengambil berdalilkan dalam lisan al-arab. Ini kitab berkenaan dengan bahasa Arab, dipanggil lisanul arab, berjilid-jilid sahaja. So dalam lisanul arab itu dijelaskan as-sama kullu ma 'alaka fa adallak, iaitu setiap yang berada di atasmu dan memayungi. Wa tilfazul yawm yastaqbalu ma tumtiruhu al-aqmaru as-sina'iyyah 'alayhi min fitanin wa mujun. Dispesifikkan lagi kenapa dikaitkan dengan parabola ni tadi, dengan sistem ini. Kerana apa dia kata? Televisyen pada hari ini, alat penerima pada hari ini menerima apa sahaja yang di yang dipancarkan melalui satelit. Itu understood lah, I don't have to explain more. Apa saja yang dapat daripada satellite tu, termasuklah fitnah-fitnah yang sangat menyedihkan, sehingga kita sebut tadi antara contohnya orang tak datang ke masjid just because of they have to wait atau they have to continue listening, looking and continuing perkara yang dia syok ni tadi. Hatta al-qiyam fil qifar was-suhar. Ini sini ada gambar. Gambar kemah, tepi kemah tu ada parabola. Tak payah sembang, tak payah sebutlah negara mana apa semua ni. The late Colonel Muammar Gaddafi pun dia duduk di dalam kemah, tapi kemah dia bukan kemah untuk kita pasang buat camping pelajar ni. Tapi ditunjuk ini kemah, sebelah kemah tu ada parabola. Jadi berkenaan dengan hadis tadi, walaupun dia tak sebutlah sistem apa semua, satellite, parabola apa semua ni, tapi disebutkan di sini datang suatu fitnah yang datang daripada langit, yang menurunkan apa saja, whatever yang ditekan daripada button dia, daripada tangan tadi. Baik, itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa memiliki kekuatan untuk memahami tanda-tanda kiamat, and then kita make people understand, and then seterusnya dengan perkongsian itu tadi, mudah-mudahan kita bersedia berhadapan dengan tanda-tanda kiamat ini tadi untuk mendapatkan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya saya ambil tanda-tanda kiamat kecil yang ke-11. Maknanya yang kedua lah untuk kita bincangkan. Tapi nombor dia dalam kitab ni nombor 11. Untuk rujukan nanti kalau dapatkan kitab ni. Khuruju ad'iya'in nubuwah ad-dajjalin al-kazzabi. Iaitu keluarnya kalangan mereka yang mengaku menjadi nabi, yang mereka ini dajjalin kadzabi, walaupun belum keluar dajjal. Dia dajjal ni keluar selepas al-mahdi. Walaupun setengah pihak dia mengambil stand untuk tidak menerima hadis berkenaan dengan al-imam mahdi. Perlu kita ingatkan bahawa mana-mana orang yang dia tak terima hadis berkenaan berita dengan tentang kedatangan Mahdi, yang kita tahu Nabi SAW sendiri tak sebut nama dia Mahdi, tapi Nabi sebut nama dia Muhammad Ibn Abdullah, sama dengan namaku, kata Nabi SAW. Bagi mereka yang tak terima ni fine, dia tidak sampai jatuh orang tu jadi kafir kalau tak terima hadis mahdi. But in the same time, orang itu tadi dia tidak boleh menyalahkan orang yang terima, kerana hadis ini hadis yang sahih berkenaan dengan kedatangan al-mahdi. Cumanya nanti insya-Allah kita sentuh. Okay. Sentuh sedikit sebanyaklah insya-Allah, kerana peruntukan masa yang diberikan agak terhad. Sebab saya sebut di sini pada perbincangan perenggan atau nombor yang ke-11 di sini, pengarang memasukkan berkenaan dengan mereka yang mengaku menjadi nabi, yang mana mereka ini dajjalin sebenarnya, adalah golongan yang bersifat seperti dajjal. Dia bukan dajjal, tapi sifat dia, perangai dia seperti dajjal, dan dia kadzdzab, dia pembohong, pendusta. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih. La taqumu as-sa'atu hatta yub'athu dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat sehingga dibangkitkan, yub'athu. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan perkara ini. Yub'atu, dibangkitkan dajjalun kadzabu. Mereka ni kalangan perangai macam dajjal, dan mereka ni pendusta. Qaribun min salati, jumlah mereka itu hampir 30. Semuanya mengaku bahawa mereka adalah Rasulullah. Baik, apa macam masuk ke dalam ni, yang tu yang itulah yang kata surah Yasin tu turun pada air, masuk ke dalam ni, nanti kita tengok sikit banyaklah kan masa. Baik, wa'an Thauban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi ini belum saya lupa diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, hadis sahih. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبد الأوثان وأنه سيكون في أمتي 30 كذاب كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Dia hadis ni dia menguatkan hadis yang pertama tadi. Kata Nabi tak akan berlaku kiamat sehingga umatku dia minta perlindungan, minta pertolongan, minta pertolongan dengan golongan musyrikin. Happen or not? Kita jawab sendirilah. Bila Kingdom of Saudi Arabia, dia minta tolongan mereka jagakan Kingdom of Saudi Arabia, kerana ditunjukkan gambar Saddam sudah get ready untuk serang Kingdom of Saudi Arabia. Entah gambar apa dia tunjuk. Wallahu a'lam. Baik. Wa hatta yu'badu al-awsan, dan sehinggalah manusia kembali menyembah berhala. Manusia kembali menyembah berhala. Wa annahu sayakunu fi ummati, dan semuanya akan ada berlaku pada umatku 30 pendusta yang mengaku menjadi nabi, dan aku, kata Nabi, menetapkan lagi penjelasan ni di sini, aku khatimun nabiyyin, penutup segala nabi, tak ada nabi selepas aku. But why people still accept, oh ni nabi? Sahabat begitu, Harun pun boleh jadi Tuhan kan, Pak Pin pun boleh ngaku jadi adik Tuhan. What more to this? Baik, وقد ظهر من هؤلاء عدد كبير في الماضي. Maknanya sebelum ni pun dah, sebelum kita hidup zaman kita ni pun sudah ada orang mengaku jadi nabi. Yang pertama al-Aswad al-Ansi di Yaman. Di negeri Yaman sudah berlaku. Haitsu irtadda 'anil Islam. Dia keluar daripada Islam. Yaman ni dia Islam dah sampai. Kemudian al-Aswad al-Ansi. Al-Ansh ni satu tempat, siapa biasa pergi Yaman dia tahulah Al-Ansh ni di mana, tempat dia sejuk. Aisu irtadda anil Islam, dia keluar daripada Islam, wadda'an nubuwa, dan dia mengaku jadi nabi. Wa kanat riddatu awwalu riddatin fil Islam ala ahdi Rasulillah. Ni bila berlaku? Zaman Nabi SAW sudah berlaku, di mana inilah dia orang yang pertama murtad daripada agama Islam. وقد تحرك بمن معه من المقاتلين واستولى على جميع اجزاء اليمن خلال ثلاثه اشهر او اربعه. يعني selama 3 atau 4 bulan dia berkuasa, dia menguasai, dia conquer Yaman tu balik, dan beberapa kabilah menyertai dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan tentera ke Yaman. Nabi tuliskan surat minta para penduduk Yaman bangkit untuk menentang pembohongan nubuah yang didakwa oleh Al-Aswad Al-Ansi. Yahussuhum ala muqatalah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memeranginya. Fastajabu wa qataluhu fi manzili, dan mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berjaya membunuhnya dengan bantuan daripada isterinya yang turut membantu muslimin untuk membunuhnya. Macam mana begitu? Kerana isteri dia yang baru dikahwin ini adalah isteri yang dirampas daripada orang lain. Dia bunuh suami orang tu, dan dia kahwin dengan wanita ini. Wanita inilah yang membantu untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Baik. Yang kedua, Musailamatul Kadzdzab, yang cuba untuk membuat surah Al-Fil. Al-Fil, wa ma adraka ma al-fil lahu khurtumun tawil. Dia nak cuba lawan surah Al-Fil, maka dia buat surah Al-Fil sebagai contoh. Dia mengaku menjadi nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengutuskan tentera dengan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Dan begitu juga panglima yang lain, Syarhabil bin Hasna radhiyallahu anhum. Maka telah berperang dengan Musailamah, dan orang yang membunuh Musailamah ialah Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Walaupun Wahsy bin Harb ni ada sejarah hitamnya, iaitu dialah orangnya yang pernah membunuh pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Hamzah, tapi dia menebus kesilapannya itu tadi dengan masuk Islam dan menamatkan riwayat Musailamatul Kadzdzab, nabi palsu. Dan begitu juga ada nabi perempuan, wa minhum Shujah bintul Harith at-Taghallubiyyah, kanat min nasar al-Arab, dia ni asalnya Kristian Nasrani, dan dia mengaku menjadi nabi selepas wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltafat hawlaha unasun kathir min qaumiha wa ghayruhum, ramai pula orang yang ikut dia. Wa ghazzat bihim al-qabail al-mujawara, dan kabilah-kabilah yang di sekelilingnya memeranginya. Wasarat hatta wasarat al-Yamamah, dan dia lari sampai ke Yamamah. Yamamah ni bahagian pantai barat negeri Yaman, itu di tepi Laut Merah. Waltaqat bi Musailamah wa saddaqathu wa tazawwajaha wa lamma qutila Musailamah raja'a ila biladiha. Rupa-rupanya sejarah dia ni dia ada kaitan dengan Musailamah. Setelah dia diperangi, dia pergi ke Yamamah, yang ketika itu ada Musailamah Al-Kadzdzab tadi. Dan dia berkahwin dengan Musailamah, jadilah suami isteri jadi nabi. Suami mengaku jadi nabi, yang isteri pun mengaku jadi nabi. Sama-sama begitu. Baik, selepas kewafatan Musailamah, dia waqamat fi qaumiha bani Taghlib thumma aslamat wa hasuna islamuha. Luckily dia akhirnya dia insaf, dia sedar dan dia kembali kepada Islam, dan kemudian dia mati dalam Islam. Alhamdulillah, dia mati di Basra, di Iraq. Baik, begitu juga sebab banyak di sini. Ah, yang terakhir lah, kita ambil yang terakhir. Wa fil asri al-hadis, di zaman moden. Qabla akthar min qabl. 100 tahun sebelum ni ada orang yang nama dia Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Yang kita tahu ada kan disebut ajaran Al-Qadiani. Ajaran Al-Qadiani. Ani pun dia mengaku yaz'amu annahu yatalaqqa al-wahya min as-sama'. Belum annahu yatalaqqa al-wahya min as-sama' kama za'ama anna Allah akhbarahu bi annahu sayaishu 80 sana. الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثكم قوما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. شنو الاحتمال أن رحمة الله سبحانه وتعالى في مشي الآن في إنشان بقناع عن تند تند القيامة من كثير يوم ولا فون أسبوع كان اسمي سكarang merekodkan ada sebanyak 131 tapi kita ambil insyaAllah 3 saja. Yang kedua tadi disebutkan tajuknya Khuruju Ad'ya'in Nubuwah Ad-Dajjalin Al-Kazzabin. Keluarnya, munculnya kalangan mereka yang mengaku menjadi Nabi. Yang mereka ni Dajjalin Kazzabi. Kalangan Dajjal dan mereka ni pendusta. Sedangkan Nabi dah sebut dalam hadis yang tersebutkan tadi, wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku penutup kepada Nabi dan tak ada Nabi selepas aku. But why still people accept? Ini yang dikatakan fitnah. Tanda. Tanda-tanda kiamat. Yang terakhir tadi kita contohkan di sini, walaupun banyak contoh, ialah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Dari India. Zahra bil Hind. Dia sudah pun muncul, sudah pun meninggal dunia. Dan dia mati. Terkena penyakit paun. Yang mana dia cabar bila dia dinasihatkan untuk kembali bertaubat oleh para ulama India pada ketika itu, dia cabar dan para ulama ini tadi berdoa yang terbaik untuknya sehingga dia mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Baik, untuk akhirnya kerana waktu kesempatan lebih kurang 10 minit, kita tengok yang terakhir iaitu tentang Al-Mahdi. Baik, berkenaan dengan Al-Mahdi ini tadi, dia menimbulkan tajuk Mahdi. Berkenaan dengan Mahdi, syak sudah begitu banyak penyelewengan, sudah begitu banyak keseliruan yang timbul. Oleh kerana itu, apabila kita membincangkan berkenaan dengan Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, maka hendaklah kita berhati-hati dan hanya berpandukan pada hadis yang diakui sebagai hadis yang sahih. Baik, ismuhu wa nasabuhu, namanya dan nasabnya, huwa Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi. Dia kena begitu. Kalau kita tengok nasab, sebab itu kita pun kena tahu nasab. Bukan kita maknanya untuk berbangga, tapi mengetahui nasab ini sangat penting, khususnya membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan specifically berkenaan dengan Al-Imam Mahdi. Kalau tidak, semua orang boleh mengaku dia kata dia mati kemudian akan bangkit menjadi Imam Mahdi. Masya Allah. Min waladil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum jami'an. Dia daripada keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Abu Dawud dan Abu Dawud dalam sahihnya. Baik. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allah dhalika al-yawm hatta yab'ath fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi." Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mengekalkan hari-hari dalam hari-hari di dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan zalikal yaum, hari itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang lelaki dariku, kata Nabi, atau min ahli baiti, atau dari kalangan ahli keluarga kula, maksudnya yuwafi usmuhu ismi, yang mana nama dia serupa dengan namaku dan nama bapanya sama dengan nama bapaku. Sebab itu disebutkan dari nama dia ialah siapa? Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi. Dia mesti ada keturunan Sayyidina Hasan. Baik. Sifat dia pula. Macam mana sifat dia? Keadaan dia, fizikal dia. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis nombor 2485 dengan sanad yang hasan. Tadi sanad dia sahih, yang ini sanad dia hasan. After sahih hasanah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahdi minni. Mahdi itu dari nasli, dari keturunan. Ajla al-jabha. Jabha ni sini dahi dia. Dahi dia tu luar. Jadi Nabi gambarkan begitu. Aqna al-am, hidung dia mancung. Yamla'ul arda qishtan wa adlan. Kemudian dia seorang yang membawa keadilan. Kama mali'at zulman wa juran wa yamliku sab'a sinin. Nabi bagi tahu lagi. Dia muncul selepas dunia ini dipenuhi dengan kezaliman. Maksiat, kezaliman everywhere, tidak terkawal. Kemudian dia kata apa yang disebut sebagai Mahdi ini tadi. Sebab dalam hadis pertama tadi dia tak sebut Mahdi. Tapi Al-Mahdi minni dia sebut dalam hadis ini. Dia muncul selepas daripada berlaku kezaliman, fasad, kerosakan. Dan dia yamliku sab'a sinin. Dia menguasai dunia ini selama 7 tahun. Walaupun dalam riwayat yang lain disebutkan 7 atau 8. Fine, tak apa. Kita ambil hadis ini, riwayat ini dia kata 7 tahun, selama 7 tahun. Baik. Al-hikmatu min kaunihi min naslil hasan. Maka para ulama pun bincangkan sedikit sebanyak. Kenapa dia daripada keturunan Hasan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di sini disebutkan anna al-Hasan tawalla al-khilafata ba'da istishhad abihi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fasara lil muslimina amira. Selepas kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Talib di tangan Al-Khawarij, maka Hasan pun dilantik menjadi khalifah. Waktu itu sudah ada dua pemimpin. Hasan di Iraq dan Hijaz dan tempat lain, manakala Muawiyah bin Abi Sufyan menguasai Syam dan kawasan sekitarnya, Mesir dan kawasan sekitarnya. So ada dua. Maka wa'adama hakamal Hasan sita ta'asur, selepas 6 bulan, after 6 months, dia memegang tampuk menjadi khalifah orang Islam dan dia memikirkan kebaikan untuk menyatukan umat ini. Maka dia pun apa? Dia pun menulis surat memberitahu Muawiyah bahawa dia turun daripada jawatan khalifah dan dia serahkan kepimpinan memimpin umat pada waktu itu kepada siapa? Kepada Muawiyah. Yang ini Syiah tak sebut pula ni. Dia tak highlight pula benda ni. Sedangkan ini rekod dalam tarikh, dalam sejarah Islam. Maka dengan itu waman taraka syai'an. Jadi wallahu alam, para ulama mengambil kesimpulan dari sinilah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kemunculan Mahdi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu dia daripada keturunan Hasan yang diberkati sehingga hari kiamat, termasuklah datangnya Mahdi pun dari dari keturunan Hasan radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Min aina yakhruj? Dia keluar dari mana? Yang inilah yang menjadi fitnah daripada dulu sampai sekarang. Daripada mana dia keluar? Yakhruj al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah al-Hasani al-Alawi min qibali al-Mashriq. Keluarnya atau munculnya Imam Mahdi ini tadi, iaitu Muhammad bin Abdullah al-Hasani al-Alawi ini, daripada sebelah timur. Maka datanglah gerombolan manusia yang mengaku, oh, kita duduk timur, Malaysia, Indonesia kan timur ni, orang timur. Maka mengakulah jadi Mahdi. Astagfirullahalazim. Kemudian begitu juga yang lain-lainnya. Disebut Masyrif. Masyrif ni, Nabi duduk di Madinah menyebutkan perkara ini. Masyrif, timur Madinah. So, yang mana satu? Baik, kita bacakan hadisnya dulu. Dalam Mustadrak Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim ada menyebutkan dalam Mustadrak ya. Juz 4 hadis nombor 4880. Baik. Yaqtatilu 'inda kanjikum salasatan. Salasatun kulluhum ibnu khalifah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku suatu zaman, satu keadaan di mana tiga orang akan berperang. Waktu itu Nabi sebutkan hadis ini, ya, 'inda al-Ka'bah. Iaitu di depan Kaabah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ya, keadaan dia akan berlaku peperangan sehingga tiga orang akan berebut. Berebut apa? Jadi yang berebut ini dari pun dibincangkan, berebut harta, berebut kekuasaan, wallahu alam. Yang di ya, yang lebih disepakati oleh para ulama menyatakan mereka ni berebut kekuasaan. Zahirnya mereka ni tiga orang putera raja yang berebut kekuasaan. Kita tak tuduh mana-mana, tapi Nabi kata dia berlaku di Kaabah. Peperangan ni tiga orang ni yang masing-masing ada penyokong, ada tentera mereka sendiri berlawan. Tiga-tiga tak dapat. La yasiru ila wahidin minhum thumma tutla'u rayatu syud min qibali al-mashriq. Ketika peperangan yang dahsyat ni berlaku yang mana tiga-tiga orang ni tak dapat langsung, maka datanglah bendera hitam. Inilah yang Syiah ni dia mendakwa nanti Khomeini ni bangkit bawa bendera hitam, itulah Mahdi. Astagfirullahaladzim. Mahdi bukan mati hidup balik. Incarnation Mahdi is Mahdi. Dia belum dilahirkan, dia belum hidup, dan dia daripada kalangan keturunan Hasan radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu dia muncul itu nanti, ya, bila dia memimpin, dia bukan jenis mati hidup semula, tak ada. Thumma tatla'u rayatu sud min qibali al-mashriq, kata Nabi. Maka akan datanglah dari sebelah timur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bendera hitam. Fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaum. Maka mereka inilah yang akan memerangi kaum yang berperang ini tadi, ya. Fa idza ra'aytumuhu fabai'uhu walau habwan 'ala as-salbi. Apabila kamu menjumpai mereka ini, maka berbai'ahlah, bersumpah setialah dengan mereka, taatlah pada mereka ini, iaitu pasukan bendera hitam, iaitu pasukan Mahdi Al-Muntazah. Baik. Perbincangan dia lebih panjang lagi berkenaan dengan Mahdi ini tadi. Jadi mudah-mudahan kita semua, walaupun saya sentuh serba sedikit, kita semua dapat mengkaji lebih mendalam sehingga kita dapat satu understanding untuk kita berhadapan dengan fitnah yang berlaku di akhir zaman. Walaupun sebahagian daripada apa yang kita sebutkan ini, mana antaranya Mahdi ini, dia belum muncul lagi, not yet, tapi kesimpulan daripada pengarang berkenaan dengan tajuk Mahdi ini, takkan kita nak tunggu sampai Imam Mahdi datang baru kita nak jalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Of course not. Tapi the understanding about Mahdi ini tadi, untuk zaman kita ini menangkis dakwaan-dakwaan, menangkis pelbagai pahaman ajaran sesat sehingga orang mengaku menjadi Tuhan dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan our next generation, anak cucu cicit zuriat keturunan kita terselamat daripada fitnah yang sudah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan perbincangan yang sederhana ini tadi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan buka jalan untuk kita lebih memahami lebih detail berkenaan dengan tanda-tanda kiamat sebagaimana yang didetailkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada terkasar bahasa, mohon berbanyak kemaafan. Jadi minta rujuk kitab-kitab yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ini saya ambil daripada kitab karangan Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, Nihayatul Alam, The End of the World, dan disebutkan di sini tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.